Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, serta para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Asr ayat yang keberapa? Ayat yang kedua, yang bunyinya innal insana lafi khusrin. Ayat pertama bunyinya wal asr. Apa artinya wal asr? Demi masa. Allah bersumpah. Terus kelanjutannya apa? Kelanjutannya apa? Kelanjutan dari sumpah Allah adalah ayat yang kedua ini. Allah bersumpah demi masa. Ada apa setelah itu? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Innal insana, sesungguhnya manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Seluruh manusia atau sebagian manusia? Semuanya. Termasuk orang yang beragama Islam? Iya. Nah, terus bedanya apa? Kalau gitu bedanya apa kita sama orang-orang yang tidak beragama Islam? Kalau kita juga termasuk orang yang rugi. Ada dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan manusia menurut sebagian ulama adalah orang kafir. Jadi terjemahannya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia yang kafir itu berada di dalam kerugian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak. Pendapat yang kedua mengatakan bukan orang kafir saja, ya semua manusia. Karena di dalam surat ini Allah juga mengatakan innal insana, bukan innal kafiro misalnya. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan innal insan. Namanya insan ya, semua yang keturunannya Nabi Adam itu dinamakan insan, entah itu yang kafir maupun yang beragama Islam. Pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat bahwasannya yang dimaksud dengan manusia di sini adalah seluruh manusia, ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak pakar tafsir. Karena kata mereka, kalimat atau kata insan itu kan sifatnya umum, maka yang dimaksud adalah jenis manusia secara umum. Adapun nanti pengecualiannya ada di dalam ayat yang keberapa? Yang ketiga. Dan ini yang insya Allah pendapat lebih kuat, bahwa maksud dari manusia di situ adalah jenis manusia secara keseluruhan. Lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Khusrin, apa artinya khusrin? Ada yang menafsirkan kerugian seperti yang kita pahami biasanya ini. Ada yang menafsirkan kebinasaan. Ada yang menafsirkan siksaan. Ada yang menafsirkan kekurangan. Kata sebagian ulama dari kata-kata ini, ada yang kerugian, ada yang kekurangan, ada yang kebinasaan, ada yang siksaan. Ini sebenarnya maknanya tidak jauh apa? Tidak jauh berbeda. Kalau kita ambil kata rugi, apa artinya rugi? Ya iyalah, rugi orang untung. Enggak, kalau jenengan dagang terus rugi, maksudnya apa? Hah? Gimana? Modalnya kalong. Jadi modalnya tidak balik. Semuanya atau sebagian? Sebagian. Macam-macam. Iya. Yang namanya kerugian kan enggak satu jenis. Ada kerugian yang sifatnya total. Sampai semodal-modalnya semuanya habis. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Ini namanya kerugian total. Ada kerugian yang tidak sampai total seperti itu. Cuma modalnya itu atau keuntungannya itu tidak nutupi modal. Alias masih ada modalnya tapi modalnya berkurang. Ini kerugian jenis apa ini? Kalau tadi kerugian total, kalau yang kedua kerugian apa? Hah? Setengah. Ya orang mesti setengah. Kerugian sebagian. Atau kerugian mandan rugi. Ya orang mesti ringan kalau mandane itu 3/4 yang gak ringan. Jadi ini dua jenis kerugian. Kalau dalam berdagang modal habis, biasanya jenengan modalnya apa? Duit. Atau tanah. Atau apalah, rumah digadaikan, ini modalnya. Kalau manusia hidup di dunia, dia modalnya apa? Amal, takwa. Ada yang lain? Iman. Terus? Takwa. Berarti orang kafir enggak punya modal? Kejujuran. Ada yang lain? Allah kasih modal enggak? Seluruh manusia yang ada di muka bumi dikasih modal enggak? Kasih. Apa modalnya? Akal. Ada yang lain? Apa? Umur. Betul. Para ulama tafsir mengatakan bahwa modal manusia adalah umur yang dia miliki. Makanya baik orang yang beriman maupun yang tidak, semuanya punya modal. Cuman bagaimana dia mempergunakan modal tersebut. Ada orang yang memutar modalnya dengan baik sehingga dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ada juga orang yang tidak bisa memutar modalnya sehingga justru dia akan rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan penyesalan orang-orang yang rugi. Di dalam firman-Nya surat Fatir. Surat apa? Fatir ayat 37. Dalam surat Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang ada di dalam neraka, mereka berteriak-teriak di dalamnya. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Kata orang-orang yang berada dalam neraka, wahai Rabb kami, keluarkan kami. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal berbeda dengan amalan yang dulu kami kerjakan ketika kami masih di dunia. Jadi mereka minta kepada Allah supaya diberi kesempatan hidup lagi. Di mana? Di dunia. Dan mereka berjanji, kalau misalnya mereka diberi kesempatan itu, maka mereka akan beramal berbeda seperti amal yang dulu mereka kerjakan ketika masih di dunia. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jawaban yang pertama adalah Allah mengingatkan modal yang sudah Allah berikan kepada mereka. Apa? Umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kalian sudah kami beri umur? Jadi Allah sudah ngasih modal. Kenapa modal itu tidak gunakan sebaik-baiknya? Kalau boleh kita katakan disekat mati. Sudah dikasih modal buat apa saja? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah beri kalian umur yang mana umur itu bisa digunakan untuk berpikir? Ada orang yang dikasih umur sangat panjang tapi tetap saja tidak mau beriman. Waja'akumun nadzir, masih ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang orang-orang yang mengingatkan kalian. Sudah banyak orang yang mengingatkan kalian, mulai dari para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para ulama, para mubaligh, para ustaz, para dai, orang tua, teman, saudara, sudah banyak yang mengingatkan kalian. Ini kok mana ini? Tugas tidak ada petugas di sini. Di belakang ya petugasnya. Kok agak nging, nggak ada yang di sini petugasnya? Oh, di belakang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, coba masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kalian sudah kami beri umur? Bukankah kalian sudah kami beri umur? Dan itu tentu enggak bisa dijawab apa-apa oleh mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang itu rugi manakala mereka tidak memanfaatkan modal yang Allah berikan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, orang rugi itu ada dua jenis. Ada yang ruginya apa tadi? Total, habis-habisan. Ada yang ruginya sebagian. Orang-orang yang ruginya total di dunia itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka jelas rugi, dan rugi mereka itu total. Dalilnya apa Ustaz? Silakan Anda baca Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 85 dari surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Kemudian apa kata Allah? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis bahwa orang-orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kerugian mereka merupakan kerugian yang bersifat total. Kenapa total Ustaz? Karena mereka tidak bisa menutupi kerugian tersebut. Walaupun di dunianya mereka memiliki deposito sekian triliun di bank, atau misalnya mereka memiliki ribuan hektar sawah, atau mereka memiliki mall sekian puluh di berbagai penjuru dunia, atau dia memiliki mobil mewah dengan segala mereknya, seluruh apa yang dia miliki itu tidak bisa untuk digunakan menebus siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah jalla wa ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya mereka memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi. Jadi bukan hanya duit beberapa triliun, bukan hanya tanah sekian ribu hektar, tapi seluruh apa yang ada di bumi milik mereka. Kalau misalnya orang kafir memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi, wa mislahu mahu, dan masih ditambah lagi seperti itu. Berarti berapa kali? Dua kali lipat isinya bumi. Ada enggak orang kaya yang seperti itu? Ada enggak? Ada. Sesugih-sugih wong sugih, duwe pira? Setengahnya bumi? Seperapate? Seperpirane? Hah? Senegara? Hah? Orang kaya yang paling kaya di muka bumi, silahkan didatangkan. Coba jenengan cek daftar orang-orang top 10 versi majalah Forbes. Coba dicari berapa dihitung kekayaannya mereka. Kemudian kira-kira dunia ini dihargai, nah, dijual berapa. Coba lihat berapa persen. Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan itu tidak tanggung-tanggung. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya orang kafir punya bumi semuanya seisinya, masih ditambah bumi yang kedua, untuk apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah, untuk menebus siksa di hari kiamat. Jadi bumi beserta isinya masih ditambah satu lagi. Kalau itu semuanya mereka miliki, kemudian mereka gunakan untuk menyuap Allah subhanahu wa ta'ala, agar siksaan yang sudah ditetapkan oleh Allah dibatalkan, atau minimal mendapatkan remisi siksaan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ma tuqubbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 36. Jadi dalam surat Al-Ma'idah ayat 36 ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita betapa ruginya orang-orang kafir. Harta yang dulu mereka bangga-banggakan, kekayaan yang dulu mereka pamer-pamerkan, jangankan untuk mengeluarkan mereka dari neraka, hanya untuk mengurangi siksaan saja enggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerugian jenis pertama. Kerugian apa tadi? Total. Siapa? Orang-orang kafir. Nah, sekarang kita bicara kerugian yang kedua. Yang bisa jadi kita masuk ke situ. Nah, hati-hati nih, ini harus lebih apa? Harus lebih gatekakan ini yang kedua. Gak ada yang ngantuk ya. Yang kedua ini. Kerugian yang sifatnya apa tadi? Sebagian. Parsial. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berislam. Sudah beragama Islam. Tapi mereka tidak maksimal di dalam memutar dan memanfaatkan modal yang Allah berikan kepada dia. Apa tadi modalnya? Umur. Dia tidak maksimal untuk menggunakan umur yang telah Allah berikan kepada mereka untuk melakukan empat hal yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ketiga. Apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang seperti ini sudah dikasih umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dikasih kesempatan memeluk agama Islam, tapi dia masih minim amal. ini pun termasuk orang-orang yang rugi. Dalilnya apa Ustaz? Silakan panjenengan buka surat Al-A'raf ayat 9. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu." Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, karena nanti pada hari kiamat antara dosa dan kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Seandainya nanti pada hari kiamat kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal soleh kita ini masih kalah sama dosa-dosa yang kita lakukan. Sholat si sholat, tapi sholatnya tadi kurang khusyuk. Puasa si puasa, tapi puasanya masih dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sodakoh si sodakoh, tapi masih sering riak di dalam sodakohnya. Sudah amalan-amalan soleh dia tidak sempurna, dia memenuhi timbangan dosa-dosanya dengan makan riba, dengan berdusta kepada orang lain, dengan tidak berbakti kepada orang tuanya, dengan tidak menghormati tetangganya, dengan tidak mengemban amanah yang sebaik-baiknya ketika dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat nanti, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi yang sini sama yang sana sama apa enggak? Sama enggak? Tapi sama-sama rugi. Makanya tadi dikatakan di depan, innal insana lafi khusrin, semua manusia merasakan kerugian. Walaupun kerugiannya itu berbeda-beda. Ada yang kerugiannya total, mutlak rugi. Ada yang kerugiannya sebagian. Dan manakala kita berbicara seperti ini, jangan dipikir, ah insya Allah nyong tahu untung terus lah, penjina sholat kok. Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, Allah menegaskan dengan tiga bentuk penegasan. Berapa bentuk penegasan? Tiga bentuk. Bahwa seluruh manusia akan rugi. Penegasan yang pertama ada di dalam ayat yang pertama. Apa itu? Sumpah. Jadi Allah berkata, wal asri, demi masa. Yang namanya sumpah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang sumpah itu ingin menunjukkan keseriusan, temenanan, hati-hati. Demi Allah aku ora nyolong. Itu kan maksudnya saya betul-betul tidak nyolong. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi masa. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya satu penegasan, tidak. Allah menambah penegasan yang kedua di awal ayat yang kedua, yaitu dengan menyelipkan kata inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tidak nyuri. Itu kan berapa penegasan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, penegasan pertama. Inna, sesungguhnya, al insan, seluruh manusia. Ini baru berapa penegasannya? Berdua. Tambah satu lagi. Apa? La fi. Orang yang belajar bahasa Arab, la. Huruf lam itu juga penegasan. Artinya apa Ustaz? Benar-benar. Berarti berapa penegasannya tadi? Tiga. Yang pertama, sumpah. Terus, sesungguhnya terus benar-benar. Berarti terjemahan yang pas itu adalah demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Dan di sini kata para ulama masih ada tambahan lagi. Kata para ulama, Allah mengatakan lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Allah enggak mengatakan manusia merugi, tidak. Tapi Allah mengatakan manusia berada di dalam kerugian. Beda enggak antara kata-kata di dalam kerugian dengan manusia rugi? Beda enggak? Ya beda, kalimatnya juga beda. Kata para ulama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan manusia benar-benar berada di dalam. Apa artinya di dalam? Misalnya ada air di dalam. Atau saya masukkan apa misalnya, ini masih ada airnya sih. Kalau enggak ada airnya saya masukkan pulpen. Misalnya pulpen ini berada di mana? Di dalam. Apa artinya? Artinya dia itu tenggelam. Dia itu manusia tenggelam di dalam kerugian. Dan dia dikepung dengan kerugian. Sehingga dia tidak bisa keluar dari kerugian tersebut. Jadi manakala Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata la fi khusrin, itu bukan tanpa makna. Jadi Allah di dalam ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya seluruh manusia itu betul-betul merugi dan berada di dalam kerugian. Maka seyogianya ketika kita mendengar ayat-ayat yang berbicara seperti ini, mestinya kita tergerak untuk menghindarkan diri kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam kerugian tersebut. Andikan seorang manusia berada dalam detik-detik terakhir dia sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Kematian sudah ada di depan nyawa, sudah ada di depan mata. Malaikat pencabut nyawa sudah siap untuk mencabut nyawanya. Maka saat itu manusia berangan-angan. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memanjangkan umur saya. Walau hanya seminggu saja. Enggak diterima. Ya wis. Enggak seminggu ya minta berapa? Sehari. Enggak diterima juga. Minta berapa? Satu jam aja. Ternyata enggak diterima juga. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengundurkan ajal seorang manusia seandainya ajal tersebut telah datang. Tapi manusia karena memang tipenya tipe orang yang rugi, dia baru sadar. Minta tolong sama Allah, ya Rabbi berilah saya waktu tambahan barang satu jam saja. Saya ingin menambah bekal. Karena saya baru sadar sekarang bahwasanya bekal yang saya miliki ternyata tidak cukup, wahai Rabbi, untuk beli surgamu. Apa bekal yang kita miliki untuk beli surga? Sholat yang masih bolong-bolong. Zakat yang kadang-kadang tidak dikeluarkan. Lisan yang masih suka untuk mencela, mencaci dan menggibahi atau menggunjing orang lain. Mata yang selama ini masih digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang masih belum tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itukah modal kita untuk membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Maka manakala manusia saat itu dia akan membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan modal yang dia miliki, dia baru sadar menjelang wafatnya ternyata modal saya cuma sedikit. Akhirnya minta tolong sama Allah, wahai Rabbi panjangkan umurku. Barang satu jam saya ingin bertasbih, saya ingin sholat, saya ingin berzikir, saya ingin baca Quran. Selama ini saya baca Quran cuma di bulan Ramadan saja, wahai Rabbi. Saya ingin tiap hari bisa baca Quran. Atau wahai Rabbi, berilah saya barang setengah jam. Saya ingin bertobat kepadamu, wahai Rabbi. Ternyata dosa-dosa yang saya lakukan selama ini sudah menumpuk begitu banyak. Ternyata setiap hari saya membalas nikmat yang engkau berikan kepadaku dengan maksiat yang aku lakukan kepadamu, wahai Rabbi. Engkau telah berikan aku mata, ternyata aku gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang engkau haramkan. Engkau telah memberikan pendengaran kepadaku, ternyata justru pendengaran ini aku gunakan untuk mendengar hal-hal yang engkau haramkan, wahai Rabbi. Tangan yang bisa aktif seperti ini, ternyata justru saya gunakan tangan ini untuk melakukan maksiat-maksiat yang engkau haramkan, wahai Rabbi. Berilah aku kesempatan, barang setengah jam, aku ingin tobat. Gak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu beramal sudah habis. Yang ada di depan mata adalah waktu penghitungan amalan. Kata Ali bin Abi Thalib, ala wa innal yawma amalun bila hisab. Ketahuilah bahwasanya sekarang di dunia ini adalah waktu kita untuk beramal. Walaupun belum datang masa penghitungan amalan. Ini sekarang waktunya kita beramal. Kita sudah diberi modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan memanfaatkan modal tersebut sebaik-baiknya untuk beramal? Atau justru kita akan kaget ketika datang hari. Kata Ali ibn Abi Thalib, wa ghadan hisabun bila amal. Adapun esok, kelak di akhirat adalah waktu penghitungan amalan dan waktu beramal sudah ditutup rapat. Innal insana lafi khusr. Manusia semuanya berada di dalam perut. Kata para ulama, di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kerugian. Tapi Allah belum menyebutkan apa penyebab kerugian tersebut. Belum menyebutkan apa? Penyebabnya. Penyebabnya ada dua. Dan itu Allah sebutkan di dalam sebuah hadis. Atau maaf, Nabi SAW sebutkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wash-sharafi li dinihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerusakan yang akan timbul gara-gara kerakusan terhadap harta. Dan kerakusan terhadap kedudukan. Kerusakan yang akan ditimbulkan dari dua hal ini. Tidak kalah dibanding kerusakan akibat dilepaskannya dua serigala yang sedang lapar di dalam kandang kambing. Kalau ada kandang kambing lemu-lemu, ada serigala kelaparan, mau masuk enggak bisa karena semuanya dikunci. Akhirnya ya wis ora apa-apanya, kowe kesempatan. Blus, langsung dua ekor sekalian serigala sedang lapar. Itu serigala wareg. Serigala sedang lapar, bukan cuma satu, berapa? Dua. Apa hasilnya? Habis. Serigala itu salah satu binatang yang rakus. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dua hal. Apa tadi? Kerakusan terhadap harta, ini yang pertama. Yang kedua, kerakusan terhadap kedudukan. Gara-gara dua hal ini, maka manusia akan terjerumus ke dalam kerugian. Betapa banyak orang yang ringan untuk melakukan perbuatan dosa karena kerakusan dia terhadap harta. Berbohong sudah biasa. Karena apa? Pengen dapat duit yang banyak. manipulasi laporan biasa. Apalagi markup biasa. Apa itu? Kalau di toko dapat apa namanya? Kuitansi kosong biasa. Kenapa? Rakus terhadap harta. Bahkan lama-lama bukan hanya dosa yang seperti tadi saya sebutkan, bahkan agama pun bisa digadaikan untuk mencari harta. Hartanya cuma sekerdus mie. Bisa enggak itu untuk nebus nanti siksaan di akhirat? La ilaha illallah. Mie sekerdus mau buat nebus apa? Siksaan Allah. Lawang dunia seisinya biar bisa, malah masih ditambah dua kali lipatnya. Kok ini datang kepada Allah wahai Rabbina tak suap pakai apa? Pakai mie sekerdus. La ilaha illallah. Rakus terhadap harta. Dan yang namanya kerakusan terhadap harta dan juga kedudukan, virus ini bukan hanya menjangkiti orang biasa, tapi juga bisa menjangkiti orang-orang yang paham agama. Tokoh agama bisa terjangkiti virus ini. Para ulama dalam tanda kutip bisa terjangkiti virus ini. Ahli ibadah yang kelihatannya tekun beribadah di masjid, belum tentu pertahanannya akan kokoh kalau dihadapkan dengan duit dan kedudukan. Ketika akan disogok pakai duit berapa juta misalnya, oke, Pak Kiai, ya gak mesti pakai Pak Ustadz lah, mbok nane jenengan, yes, Pak Ustadz, ya Pak Ustadz, jenengan saya kasih segini tapi syaratnya jenengan milih saya ya. Atau ngumumkan kepada jamaah jenengan supaya milih saya. Wah, enggak boleh itu haram. Ar-rasyi wal murtashi fin nar, dengan lancar dalil haramnya suap langsung keluar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka, enggak mau. Itu lang beda 10 juta. Enggak, haram. Enggak boleh. Besoknya datang lagi. Kok bawanya 1,5 M? 1,5 M. Waduh, iki. Ayat karo hadise kelalen kabeh. Demi kantong bisa tebal, keyakinan bisa dijual. Walaupun orang yang menyogok dia adalah orang yang bertolak belakang ideologinya 180 derajat. Dengan harta, orang bisa terjerumus untuk menggadaikan keyakinannya, lalu dia masuk dalam kerugian yang nyata. Ada juga sebagian orang ketika masa-masa awal perintisan dakwah, masya Allah, yang namanya prinsip masih dijunjung tinggi, idealisme masih menghujam di dalam hati. Tapi begitu berjalan hari demi hari, lama-lama gemerlapnya dunia semakin menyilaukan mata. Sehingga sedikit demi sedikit prinsip dipreteli satu persatu. Dulu lantang untuk memerangi kesyirikan, sekarang justru meramaikan acara kesyirikan. Dulu lantang untuk memerangi korupsi, justru sekarang malah menjadi dedengkotnya korupsi. Rakus terhadap harta dan rakus terhadap kedudukan. Ketika seorang hamba awalnya seperti itu, tapi begitu melihat gemerlapnya dunia, ladang perjuangan disulap menjadi ladang basah untuk memperkaya pribadi dan dinasti keluarga. Inilah mengerikannya apa tadi? Bagus. Terhadap apa tadi? Harta dan kedudukan. Itulah penyebab orang kemudian terjerumus ke dalam kerugian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.